ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ finnar. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan insyaallah pembahasan kita dari pembahasan kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran karya al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, al-ma'ruf bil-imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan yang lalu, masih dalam pembahasan bab yang ke-6 tentang fi adabil qira'ah, tentang adab-adab ketika membaca Al-Quran. Dan dalam bab yang ke-6 ini masih dalam pembahasan tentang sujud tilawah. Terakhir kita sampai pada pasal yang ke-40 dari bab yang ke-6 ini. Kita lanjut pada pasal yang berikutnya, pasal yang ke-41 dari bab yang ke-6 tentang adab-adab ketika membaca Al-Quran. Dan pasal yang beliau sebutkan di sini masih tentang masalah sujud tilawah. Faqala al-muallif rahimahullahu ta'ala, faslun, pasal, fikhtisaris sujud, tentang ikhtisarnya sujud tilawah. Ikhtisar dalam sujud tilawah, bahasa kita mengambil cara singkat untuk cepat sujud. Apakah boleh melakukan seperti ini? Ini yang dibahas di sini. Dijelaskan di sini makna ikhtisarus sujud adalah wahwa an yaqra'a ayatan au ayataini summa yasjudu. Dia membaca satu ayat atau dua ayat dari ayat-ayat sajadah, ya. Sumayasjud, kemudian sujud. Jadi memang ayatnya dipilih, ya. satu atau dua ayat dipilih, yang itu ayat sajadah. Kemudian setelah itu dia sujud. Bolehkah melakukan seperti ini? Ya. Sengaja mengambil satu ayat atau dua ayat, ya, yang itu adalah ayat sajadah, kemudian dia sujud. Ikhtalafu, para ulama berselisih dalam masalah ini. Pendapat pertama, haka Ibnul Mundhir anisy-Sya'bi wal Hasan al-Basri wa Muhammad ibn Sirin wa An-Nakhai wa Ahmad wa Ishaq annahum karihu dhalik. Ibnul Mundhir rahimahullahu taala telah menghikayatkan, itu telah meriwayatkan pendapat dari Sya'bi, Al-Imam Asy-Sya'bi rahimahullahu taala, juga pendapat dari Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, dan dari Al-Imam Muhammad bin Sirin rahimahullah, dan Al-Imam An-Nakhai, juga Al-Imam Ahmad, juga Al-Imam Ishaq, ya, bahwasannya semua mereka ini karihu dhalik, membenci hal yang seperti itu, ya, melakukan ikhtisar sujud. Nah, itu sekedar membaca satu atau dua ayat dari ayat sajadah yang memang dia pilih, ya. Nah, yang tujuannya untuk sujud tilawah. Nah, ini pendapat pertama, makruh melakukan seperti ini. Kemudian pendapat kedua, wa an Abi Hanifah wa Muhammad ibn al-Hasan wa Abi Thawr annahu la ba'sa bih. Diriwayatkan dari Abu Hanifah dan juga Muhammad ibn al-Hasan dan juga dari Abu Thawr alaihim rahmatullah, mereka berpendapat la ba'sa bih, tidak mengapa, yaitu boleh. Wa hadza muqtada madhhabina, dan ini konsekuensi madhab kami. Apa madhabnya Al-Imam An-Nawawi? Asy-Syafi'i. Nah, ini konsekuensi madhabnya Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Baik. Wallahu a'lam, ya. Naam, pendapat yang pertama, ya, ini pendapat yang menyebutkan makruhnya, ya. Insyaallah pendapat yang kuat. Yang demikian karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga para sahabat radhiyallahu taala anhum, ya, tidak ada yang melakukan seperti ini, hanya mengambil satu atau dua ayat yang disengaja, yang itu, atau memilih ayat tersebut, ayat sajadah satu atau dua, kemudian dia langsung sujud. Jadi habis baca Al-Fatihah, ya, langsung membaca satu atau dua ayat. Nah, dari ayat sajadah, kemudian dia sujud langsung. Taib. Adapun yang diriwayatkan dari para sahabat, juga dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sujud, ya, beliau membaca satu surat, ya, atau sekian ayat, ya. Nah, kemudian ketika menemui ayat sajadah barulah mereka sujud. Bukan hanya mengambil satu atau dua ayat yang dibaca kemudian sujud setelah itu selesai. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian kita lanjut pasal berikutnya. Faslun. Pasal. Itu pasal yang ke-42. Idza kana musalliyan munfaridan sajada liqiraati nafsihi. Dalam pasal yang ke-42 ini, muallif penulis menyebutkan beberapa hukum. Ya. Di antaranya, idza kana musalliyan munfaridan, apabila seseorang sholat sendirian, ya, sajada liqiraati nafsih, maka dia sujud tilawah, ya, karena bacaannya sendiri. Ya. Misalkan dia sholat, naam, sendirian. Kemudian dia membaca surat An-Najm misalkan. Ya. Maka di akhir surat tersebut dia sujud. Ya. Karena bacaannya sendiri. Ya. Itu bacaan dia. Falau taroka sujudat tilawah. Kalau dia tidak melakukan sujud tilawah, waroka'a, kemudian dia ruku', suma aroda an yasjuda litilawah, kemudian dia ingin sujud tilawah. Ya. Dia sholat sendirian, setelah Al-Fatihah dia membaca surat yang padanya ada ayat sajadah. Setelah selesai membaca surat dia ruku'. Ya. Selesai ruku, baru dia pengen sujud. Ya. Sujud tilawah yang tadi. Ya. Boleh atau tidak? Lam yajuz, tidak boleh. Ya. Karena sudah naam ruku. Ya. Mafhum ya? Nah. Fa'in fa'ala ma'al ilmi batalat sholatuh. Apabila dia melakukannya dalam keadaan tahu, ya, itu dia sengaja melakukannya. Setelah ruku, bangkit dari ruku, ya, kemudian dia sujud, tapi niat sujudnya sujud tilawah. Nah. Kalau dia melakukannya dalam keadaan sadar dan tahu, ya, batalat sholatuh, maka sholatnya batal. Maka sholatnya batal. Wallahu a'lam. Untuk menyebutkan sholat itu batal atau tidak, yahtaj ila dalil, membutuhkan kepada dalil. Sehingga ada pembahasan khusus mubtilatus sholat, pembatal-pembatal sholat. Sehingga wallahu a'lam, kalau yang seperti ini dikatakan sebagai pembatal sholat. Nah, walaupun beliau di sini Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala menyebutkan dia batal kalau sadar tahu setelah ruku kemudian ada keinginan sujud tilawah. Nah, beliau katakan kalau dia sadar dan tahu batal sholatnya. Namun beliau tidak mendatangkan apa? Dalil yang menunjukkan batalnya sholat orang yang melakukan hal ini. Nah, sehingga wallahu a'lam untuk menyebutkan apakah sholatnya batal ataukah tidak. Namun yang jelas lam yajuz, tidak boleh melakukan seperti ini. Ya, setelah dia baca surat kemudian dia ruku, setelah selesai ruku baru ada keinginan sujud tilawah, ya, enggak boleh. Namun untuk menyebutkan batal atau tidak sholatnya, wallahu a'lam. Kemudian fa in kana qad hawa ila ruku', hukum berikutnya yang ketiga ya. Nah, apabila dia telah condong untuk ruku, sudah miring untuk ruku, walam yasil ila haddir raki'in, tetapi belum sampai pada batasan orang-orang yang ruku secara sempurna. Jadi masih, kalau ini berdiri masih begini, belum ruku benar. Jaza an yasjuda litilawah, maka boleh dia melakukan sujud tilawah. Misalkan dia selesai membaca Al-Fatihah, dia membaca surat yang padanya ada ayat sajadah. Tadinya enggak mau sujud, ya. Ah, ini sunnah, enggak usah sujud. Setelah condong menuju ruku, tapi belum sampai pada ruku yang sempurna, masih miring, ya. Kemudian timbul keinginan untuk sujud tilawah, ya. Boleh atau tidak sujud? Boleh. Nah, boleh dia melakukan sujud tilawah kalau belum sempurna rukuknya. Kemudian walau hawa li sujud tilawah thumma badalahu wa raja'a ilal qiyam jaza. Sekarang apabila dia telah turun untuk sujud tilawah, dia sudah memulai gerakan mau sujud ini, setelah membaca surat yang padanya ada ayat sajadah, dia pengen sujud. Belum sampai sujud, ya, thumma badalahu, timbul naam atau muncul, ya, keinginan tidak jadi sujud, yaitu mau menunda sujudnya, ya, atau mau membatalkan sujudnya, membatalkan niat keinginan sujudnya, sujud tilawah. Roja'a ilal qiyam, kemudian dia kembali berdiri, ya, jaza, boleh. Nah, ya demikian, karena sujud tilawah hukumnya sunnah. Nah, baik. Dia mau sujud tilawah tapi belum sampai sujud, muncul keinginan membatalkan sujud tilawah tersebut, dia berdiri lagi. Nah, boleh. Nah, yang demikian karena sujud tilawah hukumnya sunnah. Kemudian yang berikutnya, amma idza asghal munfaridu bis salati liqiraati qari'in fis salati aw ghairiha. Adapun apabila seorang yang sholat munfarid, dia mendengarkan bacaan orang lain di dalam sholat atau di luar sholat, orang lain ini membacanya di dalam sholat atau di luar sholat. Nah, orang yang sholat munfarid ini mendengarkan bacaan orang lain, fala yajuzu lahu an yasjud, tidak boleh dia sujud tilawah. Misalkan dia sholat, sholat sunnah, misalkan. Kemudian yang di sampingnya juga sholat sunnah atau mungkin sholat wajib. Yang di sampingnya membaca Al-Quran dengan keras dalam sholatnya. Yang dibaca oleh orang yang ada di sampingnya surat yang padanya ada ayat sajadah, ya. Yang si munfarid ini mendengarkan bacaan tadi orang lain yang sedang membaca di dalam sholatnya, maka tidak boleh si orang yang sholat munfarid ini, ya, yang mendengar bacaan orang lain, ya, nah, untuk melakukan sujud tilawah, nggak boleh. Atau bacaan orang lain yang tidak dalam sholat, dianya lagi sholat, kemudian di belakangnya ada orang baca Quran, baca Quran pas ayat sajadah, Enggak boleh orang yang sholat munfarid ini karena alasan mendengar ayat sajadah kemudian dia sujud. Ya. Karena dia sedang sholat munfarid. Nah, dia sedang sibuk dengan sholatnya. Ya. Ya mestinya dia enggak boleh mendengarkan bacaan-bacaan yang lain. Bacaan orang lain dalam sholatnya atau bacaan orang lain yang lagi baca Quran, enggak boleh. Dia mendengarkannya, hendaklah dia fokus dengan bacaan sholat dia, zikir sholat dia. Nah. Sehingga seorang yang munfarid, apabila dia mendengar bacaan orang lain, baik orang lain ini dalam sholat atau di luar sholat, tidak boleh orang yang sholat munfarid tersebut melakukan sujud tilawah karena sebab mendengar bacaan orang lain yang bacaannya ayat sajadah. Walau sajadah ma'al ilmi batolat sholatuh. Kalau dia sujud ya, karena di belakang baca ayat sajadah, orang baca Quran ya, sedangkan dia sedang sholat ya, tetapi bacaan Al-Quran orang di belakang kedengaran ya, kalau dia sujud ya, kalau dia sujud ma'al ilmi padahal dia tahu ya, batolat sholatuhu, maka batal sholatnya. Nah, ini juga beliau menyebutkan batal sholatnya. Ya. Namun wallahu a'lam. Nah. Belum kita dapatkan dalil yang menunjukkan orang yang melakukan seperti ini batal sholatnya. Nah, karena di sana ada pendapat yang menyebutkan boleh orang yang dalam sholat melakukan sujud tilawah, orang yang sholat munfarid melakukan sujud tilawah karena mendengar bacaan orang lain. Nah. Baik, sehingga ya, sulit bagi kita untuk mengatakan batal sholatnya tanpa dalil yang kuat. Nah. Namun secara hukum tidak boleh. Menurut pendapat yang benar ya, tidak boleh seorang yang munfarid melakukan sujud tilawah karena bacaan orang lain. Yang orang lain ini sedang membaca Al-Quran ya, baik membacanya di dalam sholat atau di luar sholat ya. Dan tidak seyogianya orang yang sholat munfarid ya, dia perhatian dengan bacaan yang lain. Ya. Tidak seyogianya seorang yang munfarid dia perhatian dengan suara-suara yang lain. Ya. Yang semestinya dia khusyuk, fokus dan konsentrasi dengan bacaan sholatnya, ya. Zikirnya di dalam sholat. Ya. Dia orang yang sedang sibuk, itu sibuk dengan sholatnya. Nah. Bahkan di dalam hadis dikatakan inna fis sholati la syughla. Sesungguhnya di dalam sholat itu syughal, ya ada kesibukan. Itu kesibukan membaca dikir-dikir sholat, doa-doa dalam sholat, ya. Nah, membaca ayat, ya. Dan seterusnya. Nah, inna fis sholati la syughla. Kemudian sebagian mengatakan, ya, orang yang seperti tadi, dia sujudnya setelah selesai salam. Jadi misalkan ketika sholat mendengar orang lain di belakang membaca ayat sajadah. Di dalam sholat dia gak sujud. Tapi setelah selesai salam dia sujud tilawah. Nah, baik. Namun yang sahih ya, dia tidak sujud. Baik dia di dalam sholat atau setelah salam. Nah, jadi orang yang sholat munfarid, sholat sendirian, kemudian mendengarkan bacaan orang lain, yang orang lain ini membaca ayat sajadah ya, maka orang yang sholat munfarid ini tidak sujud tilawah karena bacaan orang lain. Tidak sujud tilawah ketika dia sholat, tidak pula ketika setelah selesai salam. Wallahu a'lam. Mafhum ya? Bisa difahami? Kita lanjut. Ammal musalli fi jamaah. Adapun orang yang sholat secara berjamaah, fa in kana imaman fahuwa kal munfarid. Apabila dia seorang imam, maka dia hukumnya seperti munfarid. Yaitu imam tadi, dia imam dalam sholat. Imam enggak boleh sujud tilawah karena bacaan orang lain. Misalkan dengar di speaker masjid lain, ya. Di masjid lain ada orang baca Quran pakai speaker besar, suaranya keras, terdengar oleh imam yang sedang sholat. Enggak boleh imam melakukan sujud tilawah karena mendengar bacaan orang lain. Baik orang lain ini bacanya di dalam sholat atau di luar sholat. Jadi imam posisinya seperti munfarid dalam hal ini. Dalam hal sujud tilawah. Wa idza sajada al-imam li tilawati nafsih. Kemudian yang berikutnya, apabila jadi al-Imam Nawawi rahimahullahu taala menyebutkan dalam pasal ini beberapa hukum yang berbeda-beda ya. Nah. Sehingga antum susun sendiri nanti ya. Susun satu persatu. Kemudian wa idza sajada al-imamu li tilawati nafsih. Apabila imam sujud karena bacaannya sendiri, yaitu dia membaca ayat sajadah. Wajaba 'alal ma'mum an yasjuda ma'ahu. Wajib bagi makmum untuk ikut sujud bersama imam. Ya. Seperti yang na'am sering kita lihat dari para imam. Imam kadang membaca ayat sajadah, membaca surat yang padanya ada ayat sajadah, kemudian dia sujud, maka makmum pun ikut sujud. Ya demikian karena Nabi SAW telah bersabda, innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi. Fa idza raka'a farka'u wa idza sajada fasjudu. Sesungguhnya imam itu dijadikan imam untuk diikuti. Maka apabila dia ruku, rukulah kalian, dan apabila dia sujud, maka sujudlah kalian. Ini menunjukkan bahwasanya imam kalau dia melakukan sujud tilawah, ya, maka makmum wajib mengikuti sujud tilawah bersama imam. Fa illam yaf'al batalat salatuh. Kalau makmumnya enggak ikut sujud tilawah bersama imam, batal salatnya. Nah, ini juga ya. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala banyak menyebutkan batal salatnya ya. Dalam beberapa tempat tadi ya. Termasuk ini. Beliau menyebutkan batalnya sholat makmum yang tidak ikut serta sujud tilawah bersama imam. Wallahu a'lam. Ya. Beliau tidak mendatangkan dalil atau tidak menyebut dalil batalnya orang yang melakukan seperti ini. Sehingga untuk dikatakan batal sholatnya butuh kepada dalil. Namun jika dikatakan makmum keliru, salah, na'am. Dia salah, keliru, ya. Dia berdosa. Karena dia wajib untuk mengikuti imam, tetapi dia tidak mengikuti imam, tidak melakukan yang wajib tersebut. Nah. Tetapi untuk dikatakan sholatnya batal, ya. Sulit untuk mengatakan sholat seseorang batal tanpa mendatangkan adillah dan alasan yang kuat. Nah. Dan dalam kitab Fikih Muyassar ya, sudah kita bahas pembatal-pembatal sholat ya. Maka murojaah ke kitab tersebut. Adapun di sini dikatakan makmum yang tidak ikut sujud tilawah bersama imam dikatakan batal, wallahu a'lam. Kemudian kita lanjut, fa in lam yasjudil imamu, apabila imam tidak sujud tilawah, lam yajuz lil makmum an yasjud, maka tidak boleh bagi makmum untuk sujud. Nah. Jadi kalau imamnya baca surat yang padanya ada ayat sajadah, tapi dia enggak sujud. Ya, karena sujud tilawah hukumnya sunnah, sehingga dia enggak sujud, dia langsung ruku. Maka makmum tidak boleh sujud tilawah. Nah. Dengan alasan mendengarkan bacaan ayat sajadah. Nah. Jadi dia sujud tilawah walaupun imamnya tidak sujud. Baik. Makanya seperti ini enggak boleh. Ya. Tidak boleh makmum melakukan sujud tilawah kalau imamnya tidak sujud tilawah. Nah. Fa in sajada batalat salatuhu. Kalau dia sujud padahal imamnya tidak sujud, batalat salatuh, batal salatnya. Di sini juga beliau lagi mengucapkan batal salatnya. Nah. Namun wallahu a'lam, apakah bisa dikatakan batal salatnya? Kalau dikatakan dia berdosa karena menyelisihi imam, na'am. Ya. Atau bahkan dia telah keluar dari salat berjamaah. Nah. Berarti dia sudah memisahkan dari sholat berjamaah. Ya. Memisahkan diri. Ya. Karena dia melakukan hal yang tidak dilakukan oleh imam. Ya. Imamnya tidak sujud tilawah, dianya sujud tilawah. Dalam keadaan sadar, tahu. Ya. Baik. Namun untuk dikatakan sholatnya batal, wallahu a'lam. Nah, kalau mungkin sholat berjamaahnya, hukum berjamaahnya batal mungkin, karena dia menyelisihi imam. Nah. Taib. Namun untuk dikatakan sholatnya dia, ya, sholatnya dia sendiri itu batal, wallahu a'lam. Maka penting untuk kehati-hatian ya untuk mengatakan ini batal atau tidak salat seseorang. Kemudian walakin yustahabbu an yasjuda idza faragha minas shalah wala yata'akkad. Kemudian beliau menyebutkan akan tetapi disunnahkan untuk sujud tilawah makmum yang seperti tadi yang imamnya tidak sujud. Ya. Maka katanya makmum ya, disunahkan untuk sujud tilawah apabila sudah selesai sholat. Sudah selesai salam baru dia sujud tilawah. Nah, karena tadi mendengar bacaan ayat sajadah bersama imam, namun imamnya tidak sujud tilawah di dalam sholat. Wala yata'akad, akan tetapi tidak ditekankan di sini untuk melakukan sujud tilawah. Nah. Ini pun wallahu a'lam. Nah. Melakukan sujud tilawah setelah selesai salam. Nah. Wallahu a'lam. Muallif penulis tidak menunjukkan atau mendatangkan alasan atau adillah dalil yang menunjukkan disunnahkannya hal yang seperti ini. Nah. Karena untuk mengatakan sunnah atau wajib ya, atau hukum yang lain, tahtaj ila dalil, membutuhkan kepada dalil. Apakah disunnahkan orang yang seperti tadi, makmum yang mendengar bacaan ayat sajadah dari imam, tetapi imamnya tidak sujud tilawah, apakah makmum ini disunahkan untuk sujud tilawah setelah selesai sholat? Ya. Ini butuh kepada dalil. Dalil yang mengkhususkan tentunya, ya, disunahkannya sujud tilawah setelah selesai salam. Nah, yang ada kalau setelah selesai salam sujud apa? Sujud sahwi, ya. Nah, sehingga wallahu a'lam. Kemudian kita lanjut, walau sajadal imamu walam ya'lamil ma'mumu hatta rafa'al imamu ra'sahu minas sujud fahuwa ma'dzurun fi takhallufihi. Apabila imamnya sujud, sujud tilawah, dan makmum tidak mengetahui kalau imamnya sujud, ya, sampai imamnya mengangkat kepala dari sujud. Paham, ya? Imamnya sujud tilawah karena baca ayat sajadah misalkan, atau surat yang padanya ada ayat sajadah. Namun makmum mungkin karena panjang softnya atau tidak ada pengeras suara misalkan, atau yang semisalnya, atau mungkin dia ngelamun, ya. Nah, ya, yang jelas makmum tidak tahu kalau imamnya itu sujud tilawah sampai imamnya ini mengangkat kepalanya dari sujud. Jadi pas imam mau bangkit dari sujud, ya, atau sudah bangkit dari sujud, baru tahu makmumnya ternyata imam sujud tilawah. Kalau seperti ini, fahuwa ma'dzurun fi takhallufihi wa la yajuzu an yasjuda. Orang seperti ini ma'dzur, diberi maaf karena keterlambatannya. Ya. Mungkin karena tadi dia enggak sengaja, ya. Nah, baru tahu imamnya sujud setelah imamnya bangkit dari sujud. Nah, maka dia ma'dzur dalam keterlambatannya, wala yajuzu an yasjud, tetapi dia tidak boleh sujud. Kenapa? Karena imam sudah bangkit dari sujud. Nah, tidak boleh makmum sujud. Karena imam sudah bangkit dari sujudnya. Nah. Baik. Nah, ini penting, ya. Nah, jika makmum dia mengetahui imamnya sujud tilawah setelah imamnya bangkit dari sujud, kalau seperti ini maka tidak perlu sujud makmumnya. Makmumnya tidak perlu ikut sujud tilawah. Dia ma'dzur, diberi maaf. Karena enggak sengaja, ya. Kalau sengaja, nah itu yang keliru, ya. Salah. Kalau dia sengaja tahu imamnya sujud kemudian dia enggak sujud, maka dia keliru. Kemudian walau alima wal imamu ba'du fis sujud wajibah sujud. Dan kalau makmumnya tahu sedangkan imam masih posisinya sujud, ya, maka apa? Wajibah sujud, wajib bagi makmum untuk sujud. Jadi mungkin dia agak terlambat mengetahui kalau imamnya itu sujud tilawah. Pas tahu imamnya masih sujud, oh ternyata imamnya sujud tilawah dan dia masih dalam posisi sujud, maka apa? Wajib bagi makmum ini untuk segera sujud apabila imamnya masih dalam posisi sujud. Baik. Kemudian paragraf berikutnya, falau hawa ila sujud farafa'al imamu wa huwa fil hawiyyi. Apabila makmum sudah menurunkan badannya untuk sujud, untuk sujud tilawah, sedangkan imam sudah mengangkat kepalanya dari sujud. Farafa'al imam wa huwa fil hawiyyi, sedangkan makmum ini masih posisinya mau sujud. Nah, ya mungkin karena apa, imamnya ekspres sholatnya mungkin, ya karena cepat gerakannya, ya. Nah, dia sujud tilawah tapi cepat, nah, sehingga makmum apa, baru mau sujud, imamnya sudah bangkit dari sujud. Nah, maka kalau seperti ini keadaannya, rafa'a ma'ahu, maka makmum ikut bangkit bersama imam, enggak perlu meneruskan sujudnya. Nah, ikut bangkit bersama imam. Walam yajuz sujud, tidak boleh dia melanjutkan sujudnya. Nah, karena imam sudah mengangkat dari kepala sedangkan dia masih posisi mau sujud. Imam sudah mengangkat kepalanya dari sujud. Ya. Maka makmum seperti ini, maka hendaklah dia tidak melanjutkan sujudnya, tetapi mengangkat atau bangkit ya bersama imam, mengikuti imam. Wa kadad dha'if alladhi hawa ma'al imam. Demikian pula hukum orang yang lemah gerakannya, ya, yang dia sebenarnya berbarengan dengan imam atau tidak lama setelah imam sujud, ya, atau turun ke sujud, makmum pun ikut turun ke sujud. Tapi karena dia orang yang dhaif, orang lemah, jadi gak bisa langsung, ya. Tulang-tulangnya ini sudah nggak bisa langsung cepat berdiri, nggak bisa langsung cepat turun, nggak bisa, pelan-pelan kan. Nah, sedangkan imamnya masih muda, ya nggak ada masalah mau sujud langsung, mau berdiri langsung, ya. Maka orang yang lemah seperti ini, alladhi hawa ma'al imam, yang dia sebenarnya turunnya bersama imam, ya, idza rafa'al imamu qabla bulughid dha'if ila sujud, apabila imam mengangkat kepala dari sujudnya sebelum sampainya si dhaif ini, si orang yang lemah ini nyampai ke sujud, ya, karena lemah dia sehingga lambat gerakannya, ya, mungkin pas mau begini aduh encok misalkan, ya, sehingga dia berusaha lagi untuk sujud. Nah, baru mau sampai sujud imamnya sudah mengangkat. Lisur'atil imam, karena cepatnya imam. Wabut'il makmum, dan lambatnya makmum, ya, karena cepatnya gerakan imam dan lambatnya gerakan makmum. Kalau seperti ini kondisinya, yarji'u ma'ahu walayasjud. Makmum yang do'if, yang lemah tadi, ya, dia bangkit bersama imam, ya. Artinya tidak perlu meneruskan sujudnya karena imam sudah bangkit, ya. Kalau dia enggak ikut bangkit bersama imam, ya, dia akan ketinggalan terus dalam gerakan-gerakan sholat, ya. Dia sujud makmumnya, imamnya sudah berdiri, imamnya sudah sujud sholat, ya. Nah, bukan sujud tilawah, sudah sujud sholat, sedangkan dia dari sujud tilawah harus berdiri lagi. Nah, ya, nah, akhirnya ketinggalan terus gerakannya. Maka seorang yang gerakannya lambat tadi, ya, apabila imam gerakannya cepat, ya, dan orang yang gerakannya lambat tadi belum sampai ke sujud, imamnya sudah bangkit, ya, maka tidak perlu makmum tersebut melanjutkan sujudnya, sujud tilawah. Nah, kalau sujud sholat lain lagi urusannya. Nah, harus, wajib, rukun, ya, dari rukun-rukun sholat. Tapi kalau sujud tilawah, hukumnya sunnah. Kemudian wa amma idza kana al musalli ma'muman fala yajuzu an yasjuda li qira'ati nafsihi wala li qira'ati ghairi imamih fa in sajada batalat salatuh. Dan apabila makmum, ya, apabila orang yang salat itu posisinya makmum, maka tidak boleh dia sujud tilawah karena bacaannya sendiri. Ya. Ya kan sholat duhur. Nah, setelah baca Al-Fatihah dia baca surat yang padanya ada ayat sajadah, surat Al-Alaq misalkan. Surat apa? Hah? Iqra. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah. Maka tidak boleh bagi makmum tadi yang membaca surat yang padanya ada ayat sajadah, ya, dia sujud karena bacaannya sendiri. Enggak boleh. Ya. Dia harus mengikuti imam karena dia posisinya makmum. Wala liqiraati ghairi imamihi, dan tidak boleh juga dia, ya, mengikut apa sujud tilawah karena bacaan selain imamnya. Misalkan tadi makmum mendengar bacaan di masjid lain, ya, baca ayat sajadah, enggak boleh makmum sujud tilawah padahal imamnya tidak melakukan sujud tilawah. Fa in sajada batalat salatuhu. Kalau dia sujud, ya, sujud karena bacaannya sendiri si makmum ini, atau sujud karena bacaan orang lain selain imamnya, kalau dia sujud tilawah batalat salatuhu, maka batal salatnya. Sama ini juga, ya, wallahu a'lam, untuk menyebutkan na'am hukum batalnya salat orang yang melakukan seperti ini. Nah. Kemudian wa yukrahu lahu qira'atu sajadah. Namun yang jelas tidak boleh seorang makmum melakukan sujud tilawah karena bacaannya sendiri atau karena bacaan orang lain selain imamnya, enggak boleh, ya. Kemudian yang terakhir, wa yukrahu lahu qira'atu sajadah. Wa yukrahu lahul isgha ila qira'ati ghairi imamihi. Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala menyebutkan bahwasanya makmum makruh katanya membaca ayat sajadah. Makruh makmum membaca surat yang padanya ada ayat sajadah. Wa yukrahu lahul isgha ila qira'ati ghairi imamihi. Wallahu a'lam, beliau menyebutkan makruhnya makmum membaca ayat sajadah. Untuk dikatakan makruh juga butuh kepada apa? Dalil. Sehingga yang benar insyaallah tidak makruh. Boleh makmum dalam sholatnya membaca surat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, boleh. Ya. Atau bahkan makmum baca surat An-Najm, boleh. Nah, misalkan dalam sholat duhur, sholat asar atau sholat yang lain, boleh bagi makmum membaca surat-surat yang padanya ada ayat sajadah. Nah, tidak ada larangan, ya. Tidak ada dalil yang melarang, sehingga tidak bisa katakan, tidak bisa kita mengatakan makruh hukumnya. Dan beliau pun di sini penulis tidak mendatangkan alasan atau dalil yang menunjukkan kepada makruh, ya, sehingga wallahu a'lam. Dan di sana memang tidak ada dalil yang menunjukkan makruhnya makmum membaca ayat sajadah atau ayat yang padanya ada surat yang padanya ada ayat sajadah. Nah. Sehingga boleh saja makmum, ya, membaca surat yang padanya ada ayat sajadah. Hanya saja dia tidak boleh apa? Tidak boleh sujud. Nah, kalau imamnya enggak sujud, nah, tidak boleh makmum sujud karena bacaannya sendiri. Ya, enggak boleh. Adapun perkara dia membaca surat yang padanya ada ayat sajadah, maka tidak ada larangan. Nah, maka tidak bisa juga kita mengatakan makruh. Wallahu a'lam. Kemudian wa yukrahu lahul isgha ila qira'ati ghairi imami. Yang terakhir, dan makruh bagi makmum untuk mendengarkan bacaan selain imamnya. Nah, kalau ini na'am, ya, makruh, dibenci makmum mendengarkan bacaan selain bacaan imamnya, nggak boleh, ya. Makruh. Nah. Baik. Yang wajib bagi makmum adalah mendengarkan bacaan imamnya. Nah, bukan membacaan, bukan mendengarkan bacaan selain imamnya. Wallahu taala a'lam bissawab. Nah, selesai dari pasal yang ke-32. Naktafi bihadzal qadar, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu.